cinta kau ku nanti. Semakin rela melepasmu, semakin pilu rasa hatiku. Tak ingin jiwaku berpisah dengan dirimu, kasih pujaan hatiku. Janganlah kasih engkau bersedih, hapuslah air mata di pipi. Diriku pergi untuk kembali, janji kita takkan ku ingkari. Hanyalah dirimu seorang kekasih hati. Hapuslah air mata di pipi. Diriku pergi untuk kembali, janji kita takkan ku ingkari. Hanyalah dirimu seorang kekasih hati. Diriku untuk pergi, ku harap.